Surat na Yudas. Eh, to malabihku solangasan, to dipilei na to napakamojak taru ambe puang Allah Ta'ala. Na ampai kamu saratun na pole puang Isa Almase. Aku Yudas silek to na Yakub, to na sua puang Isa Almase, ngkiringan kamu te'e surat. Dan na upa na beng kamu puang Allah Ta'ala, sabuda-budana kamamasean, kama sanangan na pang pakamoja. Eh to malabihku to kupakamoja. Ia to patujungku nukirang kamu sura. Ia mo to lampaui to kasalamatan tatarima mo. Apa ku kita te to o. Labi paraluna pangingaran kamu. Lan te suraku. Ami tatap pangewai pangajaran tongan. Ia jo pangajaran. Disenri puang Allah Ta'ala. Mpabarakani ito makna. Gajah paralu jo nasaba den mo guru tangtongan mentamabuni tanga tangami. Naku aku mua pada pada ki to matappa. Apa si tongan na ciai mengkaturu lako puang Allah Ta'ala. Naku ato'o kumua wa ding bangki manggauk sala si turu pakeloran penawanta. Sanga mang pakamoja to puang Allah Ta'ala. Ia mo caranam balik salah itu pengajaran pang pakamojakna puang Allah Ta'ala. Teda to'o na tarima itu puang Isa Almase, kumua, ia manda mesa-mesana puang ta to makuasa. Ia jo'o guru tangtongan, lana sesa puang Allah Ta'ala, sanga na paujolo nabi to na anu, to pangcala na patantu mo puang Allah Ta'ala, lana lolongan to taususi jo'o. Maduang ram pangingaran kamu. Moi mi isen ngasan mo te'e. Kumua nasessa puang Allah Ta'ala totompo gau kagajatan. Ia ton na anu. Na pasalama puang Allah Ta'ala toto Yahudi jomai tanah Mesir. Apa undina den to tau cia matappa. Anna rabuni puang Allah Ta'ala jio padang palawangan. Ingaran toi to malaika ton na anu. Den bak tu pira-pira malaika, cian tarima ito kuasa na benni puang Allah Ta'ala, na salai ito ngenanna jauh suruga. Na rantai puang Allah Ta'ala jo'o malaika, teda capakna, na patamai pang tarungkuan kami nang malilin, sana detek na kiamat tolino, tonani puang Allah Ta'ala ratah kara-karana. Ingaranto ito tautoro jo kota Sodom na Gomora, solat tahu jio kota menggurikina, napugauk todai susi to napugauk jo'o malaika. Ia tu ulako tahu manggauk salah, nakabudai sigauk salah padan namuane, batu padan nabaine, anna rabuni puang Allah Ta'ala jo'o kota, nakande api solat to tahu torrolan. Ia jo'o pangsesa susi jo'o, menjaji pangpakainga lako sinina tahu, sanga susi ito sesana api neraka duku teda capakna. Moi na sesa puang Allah Ta'ala totom pugau kagajatan tona anu. Apa gajah una pito sipakna tu ulako guru tangtongan te to'o. Mang nawa-nawa bang to'o. Ntanga kagajatan. Anna carepai bang to'o batang kalena. Na kita majiong bang to'o to kuasana puang Allah Ta'ala. Na capak-capak bang to'i. Tosininna malaikat malafi jauh suruga. Moi Mikael, to puang gawana malaikat jauh suruga, teda napogauki susi jo'o. Ia to nasisaka solabalisi, sialai batang rabukuna Nabi Musa, teda nabarani Mikael pasalai, batun capak-capak ito balisi. Nakua mandara Mikael, na puang Allah Ta'ala morang garrako. Apa ia jo guru tangtongan mencapa itu apa tang naisen? Kebiasaan nabangaran nisen ni mang pugauk susi to olok-olok to teda na mang tanga. Na ia to sipana susi jo lana puma solang. Macila kangasan ni. Mpugauk ki kagajatan susi to na pugauk Kain. Mpugauk to i dosa susi to na pugauk Bileam. Nasaba maduang bangari kesaro. Dirabuni i nasaba newai puang Allah Ta'ala susito na pugau kora ton na anu. Teda na melo sipana tu lako guru tangtongan. Ia ke kumande kamu solalan kasirempunan mi. Liwa maulak tu lako tau na tang nisen siri. pangundaran mesa kalena, teda nai ngarani kumadempa tau lain. Ia tu lako tau, susi saleu makase, nairi angin apa teda nampaden uran. Susi toi garontok kaju, teda na membua, moi na watuna mo la membua. Susi toi garontok kaju, mangka mo direbu, sintong waka na mate. Susi toi bombang liwa tonggo jiong tasik mangkambura carepa, nasabak pajan bangmo to panggaukan mesirisanna. Susi toi bintuin liu lako liu jiomai, apa na pasadiam mo puang Allah Ta'ala ngenan kaminang malilin teda cappakna. Den kadanna Nabi Henok tonna anu, mpau joloi temai guru tangtongan. Ia jo Nabi Henok tomang pempitu jomai Nabi Adam. Nakua kumua kitai laratu puang sola masabu-sabu malekana laratu ratah karakarana sininna tolino lana callai toto gaja nasaba panggaukan gajana sola pangcapana lako puang. Ia jo guru tangtongan mangnuku-nuku tarru namang pasalabang padan turuk barik kamadongan gajana matampun cerita itu sininna apa napogau. Nasede itu tau lain nakua anak kesaro. To malabihku to kupakamoja. Ingaran ni to apa mangka na paujolomo. Rasulukna puang tak puang Isa almase. Napawan jolomo kamu kumua. Yanna lakyama molino. Buda tau lan capa-capa kamu. Ia tu lako taun turuk punalabang kamadongan gajakna. Teda namengka turuk lako puang Allah Ta'ala. Ia tu lako tau, paden budak kasisakan lantang tangana to matappa. Ia to napugauk, tangi apang patujuna roh Allah Ta'ala, apa kamadoangan gajak nabang ia. To malabihku to kupakamoja. Ia to pengajaran napuang Allah Ta'ala, lami pake si pamasumanga, ami sama tappa-tappana lako puang Allah Ta'ala. Na lamas sambajang kamu situruk pang patujunna roh Allah Ta'ala. Lami isen kumua napakamoja kamu puang Allah Ta'ala. Ya mojo majaga kamu danggi mi patorroi jo pang pakamojaana. Lantajang kamu kamamasean tolana ben kamu puang tak puang Isa almase. Ya tolana ben kamu ya mo katuan melo teda cappakna. Lami kamasei to tau to teda mo nakanasai kumua, tongan rakajo nakatappai. Na ia keden tau teda mo namatappa, lami patuju rampak polei anna dipasalama. Ia mojo, padami to mirui ilan mai api naraka. Na ia keden to itau ton turuk bangka madoangan penawanna, kamasei. Apala majaga kamu, danggi mipugauk toda dosa. Pakamoja ito toma dosa, apakah baci ito dosana, pasusi pakaian carepa. Puji ito puang Allah Ta'ala, nasabak makuasan nampai kamu, amitatta matappa, natekda cacami, nimasan nang to'o sanggemi mangolo, lako ia totorro lan kamalak biranna. Yamanda mesa-mesana puang Allah Ta'ala, tom pasalama ki, nasabak kamateanna puang tak puang Isa almase. Ya mo puang Allah Ta'ala to malabi, matongko, mawatang na makuasa mamulajona mai, te'eto'o na te'da cappakna. Amin.